إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتق الله عز وجل. Kita masih dalam kitab Adabu Zifa, yakni pada masalah yang terakhir disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, masalah yang ke-41, wasaya ila zaujain, wasiat-wasiat kepada dua mempelai. Di mana wasiat yang pertama beliau arahkan kedua mempelai agar saling menjaga keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, dan juga agar saling tanasuk, saling nasihat-menasihati di dalam ketaatan kepada Allah dan di dalam ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cara itulah akan bisa terjalin keharmonisan dan akan terbimbing dalam rumah tangga, akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pernikahan, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua yang beliau nasihatkan adalah agar masing-masing daripada pasangan mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dia tidak menuntut melebihi haknya dan tidak menelantarkan daripada kewajibannya. Apabila masing-masing telah mengetahui hal tersebut, kemudian berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya terhadap pasangannya, serta berusaha untuk memberikan i'tidhar, kekurangan-kekurangan pada pasangannya, dengan itu akan tercipta sakinah mawaddah warahmah, keharmonisan dalam rumah tangga. Dan untuk mempelai pria, terkhusus dalam perkara ini adalah suami, agar dia menjalankan tugasnya sebagai qawam dalam rumah tangganya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelebihan satu derajat di atas istrinya, agar menjadi pemimpin. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Para istri mereka mendapatkan hak sebagaimana apa yang menjadi tanggungannya, menjadi kewajibannya secara ma'ruf. Dan bagi para suami, mereka berada atas satu derajat di atas istri-istri mereka. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada pria? Karena pria dalam perkara ini harus menjadi qawam dan akan yakni timpang rumah tangga di saat kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Istri yang bekerja, suami yang menjadi babysitternya di rumahnya, anaknya, akan terjadi ketimpangan. Banyak perkara-perkara yang kaitannya dengan yakni kodrat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada fisik-fisik wanita yang tidak ada pada fisik lelaki. Demikian pula sebaliknya. Allah jadikan qudrat pada fisik-fisik lelaki yang tidak ada pada fisik wanita. Karena semuanya akan menjalankan sesuai dengan masing-masing hikmah ataupun masing-masing kewajiban-kewajibannya. Itu yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lewat. Tayyib. Kemudian yang ketiga, beliau mengarahkan nasihat ini kepada para istri secara khusus. Agar mereka mentaati daripada suami-suami mereka pada apa yang diperintahkannya, selama dalam batasan-batasan istita'ah, selama dalam batasan-batasan kemampuannya. Dalam perkara-perkara yang mubah, bisa menjadi wajib di saat yang meminta adalah suaminya. Terlebih dalam perkara-perkara yang mustahab atau apalagi yang wajib atasnya. Hanya dengan itu akan tercipta rumah tangga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan ini. Di antaranya telah lewat bahwasanya rijal qawwamun 'alan nisa, bahwa kaum lelaki adalah qawamnya kaum wanita. Dan juga ayat lirijal 'alaihinna darajah, bahwa kaum lelaki berada di atas satu derajat pada kaum wanita. Dan di antaranya adalah hadis la yahillu limra'ah antasum wa zawjuha syahid illa bi idzni ghair ramadan. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya dalam keadaan di rumahnya, kecuali dengan seizinnya. Kecuali dengan seizinnya. Itu tentunya selain daripada puasa Ramadan. Ya, ini tidak halal bagi seorang wanita puasa sunnah. Dia ingin puasa di ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya, atau Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa secara mutlak daripada puasa-puasa sunnah, maka hal tersebut la yahil, tidak dihalalkan, tidak diizinkan oleh syariat kalau dia berstatus sebagai istri. Kalau masih lajang ya silahkan. Ini menunjukkan ala idami haqqi zauj aliha, menunjukkan akan besarnya hak suami atas dirinya. Dalam perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sangat dicintai dan besar nilainya, puasa-puasa sunnah, itu saja harus seizin suaminya. Apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Baik, kemudian yang kedua, ini beliau dalam konteks menyebutkan dalil-dalil akan wajibnya seorang istri mentaati daripada suaminya. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyih. Bila seorang, yakni seorang suami, mengajak istrinya menuju ke tempat pembaringannya, yakni diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Dan memang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latiful ibarah. Beliau kalau memberikan kalimat, memilih kata-kata yang ya hanya berupa isyarat-isyarat tetapi difahami maknanya. Mengajak ke tempat tidur apa maunya? Ya, ini berhubungan suami istri dengan bahasa-bahasa kiasan. Idza da'a rajul imra'atahu ila firasyih falam ta'ti, kemudian sang istri tidak mendatanginya. Beliau tidak mengecualikan kecuali sang istri sedang apa? Sibuk misalnya. Tidak, secara mutlak di saat suami meminta istrinya menggaulinya, dalam artian melayaninya di pembaringannya. Tentunya apabila kondisinya memang halal ya. Ya ini di saat sang istri tidak dalam keadaan haid. Bahkan mungkin dalam keadaan haid selain daripada jima diperbolehkan ya. Apabila memang dibutuhkan oleh sang suami, tentunya di saat jima maka ada tata cara tersendiri, dan ini telah lewat pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat pembaringannya, kemudian dia tidak mendatanginya, fabata ghabban 'alaiha, lantas sang suami dalam keadaan marah pada malam tersebut, la'anat hal malaikah hatta tusbih, maka para malaikat, tidak hanya satu, para malaikat melaknatnya sampai subuh. Dilaknat oleh malaikat. Bukan yang melaknat bukan suaminya, tapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ancaman yang sangat serius. Sangat besar perkaranya. Dan perkara-perkara seperti ini sepantasnya bagi para suami untuk menyampaikan kepada istri. Demikian pula terkhusus para ummahat dan juga para akhwat yang mungkin akan menempuh hidup baru, menempuh pernikahan dan semisalnya, mengetahui ahkam seperti ini. Baik, bagaimana kemudian sang istri bisa keluar daripada laknat malaikat? Di riwayat aw hatta tarji, sampai sang istri tersebut mau kembali kepada suaminya. Sampai sang istri mau kembali kepada suaminya. Jadi selama sang istri tersebut dia tidak mengijabai daripada ajakan suami, malaikat terus melaknatnya. Mungkin dia punya kesibukan, dan mungkin juga kesibukan demi keluarga, bisa saja. Tetapi hal itu tidak dijadikan udzur oleh syariat. Tidak dijadikan udzur oleh syariat untuk meninggalkan daripada ajakan sang suami. Wa fi ukhra, dan pada riwayat yang lain, hatta yardo anha, sampai sang suami ridho terhadapnya. Artinya kalau memang diajak dalam keadaan sang istri memiliki kesibukan atau sedang mengurusi anaknya, atau mungkin dalam keadaan tidak enak badan, atau mungkin sedang tidak mood dan yang semisalnya, keadaan-keadaan banyak mungkin terjadi, maka tetap dia datangi dan sampaikan dengan baik kepada suaminya. Berikan pengertian-pengertian kepada suaminya. Ini yang mesti untuk dilakukan supaya sang suami paham dan ridho, bisa mereka merelakan daripada haknya yang memang diberikan oleh kepadanya. Karena memang kebahagiaan di antara kebahagiaan-kebahagiaan rumah tangga adalah terpenuhinya hasrat dasar biologis. Ya. Sehingga sang suami di saat dia merasa terpenuhi hasrat biologisnya terhadap istrinya, dia tidak akan kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan, terlampiaskan kepada yang halal. Sang suami bekerja siang hari, mungkin di dalam kerjaannya dia melihat perkara-perkara daripada fitnah-fitnah wanita. Ma taraktu fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Rasulullah menyatakan, aku tidaklah tinggalkan satu fitnah yang lebih berat atas kaum pria dibandingkan kaum wanita. Fitnah yang berat. Sedangkan dia sudah memiliki istri. dia pulang ingin kemudian menyalurkan daripada hasratnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian sang istri ternyata menolaknya. Maka akan timbul efek-efek buruk dalam rumah tangga yang tidak bisa dibayangkan. Baik. Ini menunjukkan akan besarnya hak sang suami terhadap istri. Afalit, hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Terkadang seseorang dalam hal seperti ini sepulisan mungkin salah menerjemahkan dengan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maka ini kesalahan menerjemahkan yang sangat fatal. Berarti dengan jiwanya Rasul. Tidak boleh. Dosa besar. Jadi menerjemahkan harus perhatikan. Walladhi nafsu Muhammadin, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Berarti bersumpahnya dengan yang ini siapa? Ya ini Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'attiya haqqa zawjiha. Tidaklah seorang wanita menunaikan hak Rabb-nya, hak Allah Subhanahu wa taala, hingga dia menunaikan hak suaminya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya. Menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara sepele. Kalau perkaranya adalah perkara sepele, tentunya tidak sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, karena sumpah ini perkara yang besar. Tidaklah bersumpah melainkan untuk perkara yang besar pula. Karena sumpah adalah perkara yang besar. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mungkin ibadah luar biasa siang dan malam. Qiraatul Quran, puasa sunnah, tahajud, apalagi yang fardu-fardu semua dijalankan. Tetapi dalam perkara ini dia durhaka kepada suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Dia belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Sampai dia menunaikan hak daripada suaminya. Lebih baik seorang istri dalam keadaan ya dia lebih diam dan banyak senyum terhadap suaminya, ya, daripada dia banyak bicara yang kemungkinan mengenai hati daripada suaminya, menyakiti hati daripada suaminya. Perkara yang besar. Hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua sang istri kalau dia sudah menikah. Di saat dia belum menikah, maka dia ya harus tertuntut berbakti kepada orang tuanya, atau orang tua yang paling besar. Tetapi di saat kemudian dia berpindah perwaliannya kepada suaminya, maka hak suami lebih besar daripada hak daripada orang tuanya. Dan ini bil ijma, tidak ada khilaf sama sekali. Tidak ada khilaf sama sekali bahwa hak orang tua lebih bahwa hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab. Seandainya, ini seandainya ya, Rasulullah SAW memberikan penggambaran pensangan. Seandainya sang istri diminta oleh suaminya untuk melayaninya, yakni melayani hubungan suami istri, wa hiya ala qatab, dalam keadaan sang istri sudah berada di atas pelana unta, sudah siap mau melakukan safar perjalanan. Tiba-tiba kemudian sang suami kok berhasrat mau melakukan. Coba bayangkan. Lam tamna'hu nafsaha. Tidak boleh untuk kemudian menolak. Bayangkan. Apalagi dalam keadaan nyantai di dalam rumah, murtah, ya. Ini sudah siap-siap, sudah berada di atas hubungan unta ini. Tinggal berangkat safar. Mungkin di saat naik ke atas pelana unta, sang suami melihat betisnya, bisa saja. Ya kan? Kemudian tertarik ingin melakukan hubungan. Wajib hukumnya. Mas, mas ora ngerti wayah kowe. Bukan masalah wayah ini. Perkaranya terkait dengan kebutuhan biologis. Jadi tetap harus ditunaikan. Sekali lagi ini merupakan taukid, penguat akan begitu sangat besar hak suami terhadap para istri. Dan jangan kemudian menjadikan para istri sempit hati, ya. Jangan. Karena itu adalah ibadah yang paling besar bagi anti. Itu adalah ibadah. Bukan kemudian seolah-olah itu enak sekali jadi suami, ya. Bukan, ya. Tetapi ini adalah ibadah kalian kepada suami-suami, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suami kalian. Kalau seseorang betul-betul menjalankan hal tersebut, para akhwat, para ummahat, menjalankan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, kalian berada di pagi dan di sore hari, di setiap harinya, ya, bergelimang pahala setiap harinya. Hanya sekedar tunduk kepada syarat ini saja. Ingin untuk menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan suami saya. Telah lewat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shoma syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha qila laha udkhul jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang istri salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya. 4 perkara ini saja. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dimanapun, dari pintu manapun engkau kehendaki. Surga ada 8 pintu. Terbuka lebar untuknya dari mana saja dia masuki. Hanya dengan 4 perkara. Yes. Jadi untuk kaum wanita, surganya ada pada 4 perkara ini saja. Jika dia mampu untuk melaksanakannya, maka dialah wanita-wanita calon penghuni surga. Jadi sekali lagi kita akan bisa ringan menjalankan seperti ini, ya, khususnya para ummahat, ya, akan bisa ringan menjalankan syarat ini di saat mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan perkara yang akan membawa kepada kebahagiaannya. Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga jangan kemudian adigang adigung. Anak pernah dengar, teman, enggak paham juga, Pak. Udah mentang-mentang, ya. Ini tambah asing lagi kan. Dupeh, ya, apa? Dupeh. Ustaz. Al-muhim ikhwan fillah, azzaakumullah. Ya. Ini pentingnya untuk kaum laki-laki belajar agama. Ya, karena dia akan jokowal. Dia akan menentukan daripada baik dan buruknya rumah tangga. Karena istri berada di bawah dia dalam pengaturannya. Fa innahunna awanun indakum. Mereka itu ibarat tawanan di sisi kalian. Kalau kemudian seorang suami jadi kowam dalam keadaan dia tidak tahu harus bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga, tidak tahu bagaimana cara menghidupkan mesinnya, repot, ya. Bisa karam nanti itu bahtera. Tidak tahu harus dilaju kemana, diarahkan kemana. Maka benar-benar untuk setiap suami atau calon-calon suami wajib bagi dia untuk mempelajari agama ini. Dia yang diarahkan padanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kepada para kaum ini ayat ini. Hanya dengan belajar agama. Bukan semata belajar ilmu-ilmu dunia. Tidak ada manfaatnya ilmu dunia dicari sampai mentok. Tidak ada manfaatnya kalau kemudian nol dalam masalah agama. Tetapi seseorang di saat dia mempelajari agama, dan mempelajari agama tidak akan sampai mentok. Tidak bisa sampai mentok. Kita dari semenjak lahir sampai mati, ya, belajar agama tidak akan pernah bisa menguasai daripada ilmu agama. Kita hanya paling akan diberi sedikit daripada ilmu agama tersebut. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena sangat luasnya ilmu agama. Dan seseorang yang belajar agama dengan niatan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi hak Allah atas dirinya. Kalau seandainya manusia saja ditunaikan haknya pada dia, maka tentu dia akan berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Bagaimana kalau hak Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan? Kira-kira bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala azza wa jal arhamur rahimin kepada si hamba tersebut? Apakah akan ditelantarkan dunianya? Ya. Tidak akan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya. Setiap yang lahir di dunia ini telah ada dan membawa daripada rezekinya masing-masing. Ini kalau orang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditelantarkan dunianya oleh Allah. Bahkan wahia, dunia itu akan datang dalam keadaan rendah. Bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, menjaga daripada syariatnya. Al-hadithu rabi, hadis yang keempat. La tu'zi mura'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril ain. La tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Baik, hadis berikutnya. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyatakan, "La tu'zi mura'atun zawjaha fid dunya." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal khuril'in, melainkan istrinya, istri sang suami, dari kalangan khuril'in, bidadari-bidadari surga, akan berkata kepadanya. Jadi kita-kita ini insyaallah narju minallah sudah memiliki calon-calon istri. Para istri yang di sana enggak boleh cemburu. Kita-kita masing-masing ini memiliki apa? Calon-calon istri di surga. Masing-masing kita. Dan tentunya bagi istri-istri yang salihah, Allah Subhanahu wa taala akan tetap jadikan mereka ya istri-istri bagi suami-suami mereka di surga nanti. Ya. Hanya saja setiap lelaki dia mendapatkan 70 dari kalangan Qur'in. Itu minimalnya 70 masing-masing daripada Ahlul Jannah. Dan 2 dari kalangan Ahlul Jannah, ya, dari kalangan Ahlul Dunia, wanita-wanita Ahlul Dunia yang masuk. Kalau kalian di sini di dunia tidak sempat poligami, tidak usah khawatir. Masuk surga dapat 2 dari wanita-wanita dunia loh ya, dari wanita-wanita dunia. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan 70 daripada bidadari-bidadari surga. Illa qalat zaujatu minal khuril ain, melainkan istrinya dari kalangan khurun ain mengatakan, "La tu'zi, jangan engkau menyakitinya." Qatalakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangimu. Ya, ini doa kejelekan ini ya. Kalimat-kalimat seperti ini bukan maknanya kemudian diperangi oleh Allah dengan sesungguhnya begitu. Tapi ini doa kejelekan. Semoga Allah menghukummu begitu. Fa inna ma huwa 'indaki dakhil. Karena sesungguhnya dia, yakni suamimu itu di sisimu hanyalah surga. Yusiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir yakni hampir tiba saatnya akan berpisah denganmu untuk kemudian kembali kepada kami. Jadi jangan kau sakiti hatinya, jangan kau sakiti fisiknya. Al-adha, yakni gangguan, itu bisa fisik, bisa psikis. Terkadang ada istri-istri yang dia lebih galak daripada suaminya. Suaminya bukan kok lebih lemah enggak sebetulnya dari fisik. Tetap fisiknya lebih kuat, hanya hatinya lebih lemah. Sang istri lebih kuat hatinya, lebih tega. Biasa mukul, biasa ya, melakukan hal-hal secara fisik kepada suaminya. Maka pada saat tersebut, hurun in yang ada di surga sana, dan di surga sekarang ini sudah ada hurun in. Surga menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah makhlukah, telah tercipta ya. Surga dan neraka, Abu Ja'far Al-Tawi menyatakan wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka itu telah tercipta. Makhluqatan mawjudatan la tafniyan abadan. Telah ada, telah tercipta dan tidak akan sirna selama-lamanya. Itu keyakinan dari kota Al-Sunnah. Apakah sudah belum ada penghuninya? Sudah ada penghuninya dari kalangan bidadari-bidadari surga, dan juga sudah ada binatang-binatang surga, kendaraan-kendaraan surga sudah ada di sana, istana-istana surga sudah ada. Hanya terus-menerus berkembang surga itu, dan terus-menerus bertambah surga itu. Berkembang terus, berkembang dengan apa? Dengan amalan-amalan para hamba. Setiap kali kita misal kita sholat 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, dibangunkan rumah di surga. Zikir kita subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu ibarat kita menanam pohon-pohon surga. Semakin banyak kita berzikir, maka semakin banyak pula tanaman-tanaman surga kita. Berbagai macam tanaman. Jadi tanaman-tanaman surga adalah buah daripada zikir-zikir kita di dunia. Demikian pula buah dari surga. Dan masing-masing orang memiliki tempat surga ataupun neraka. Seseorang yang meninggal dunia, maka dia akan ditampakkan tempatnya dia, apakah di surga ataukah di neraka. Yang pertama ditampakkan, kalau dia adalah ahlun nar, maka ditampakkan surga kepadanya. Nih, surga, kamu ini. Ya. Padahal dia ahlun nar. Ini kalau kamu beriman. Tempat kamu di sini. Nih. Tetapi karena kamu kafir, maka tempat kamu adalah di sini. Tunjukkan neraka. Demikian pula sebaliknya, orang mukmin. Yang pertama kali tunjukkan neraka kalau seandainya dia itu kafir. Katakan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala abdalakallah. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan jannah, dengan surga. Ini tempat kamu. Jadi di sini bukan suatu hal yang mengherankan kemudian hurun ain. Ya, tentunya wallahu alam bagaimana dia bisa melihat melongok keadaan suaminya yang masih hidup di dunia ini, kita enggak tahu bagaimananya. Kaifiatnya seperti apa, tetapi kita meyakininya. Dia melihat suaminya diperlakukan seperti apa sama istrinya di dunia. Maka dia mengatakan, qata lakillah. Doa, jelek. La tuzi, jangan kamu sakiti dia. Fa innama huwa indaki dakhil. Dia itu hanyalah singgah sebentar padamu. Sebentar lagi dia akan berjumpa dengan kami. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kebahagiaan mereka. Karena seseorang yang telah menjalin cinta kasih di dunia, ya, tentu cinta kasih itulah yang paling kuat ikatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian akan pisahkan mereka. Mereka akan diabadikan dan dikekalkan cinta kasihnya di surga. Allah akan nikahkan mereka di surga. Suami istri di dunia kalau sama ahlul jannah, maka mereka akan menjadi suami istri kembali di surga. Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Para kekasih pada hari itu satu dengan yang lain menjadi musuh. Suami istri bisa menjadi musuh-musuhan di akhirat nanti. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Mereka tetap akan menjadi suami istri. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti keimanannya oleh keluarga-keluarganya, keturunan-keturunannya, maka kami akan kumpulkan mereka dengan keturunannya tersebut. Dan kami tidak akan remehkan dan tidak akan telantarkan amalan-amalan mereka sedikit pun. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang dikerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama-sama di surga. Karena itulah kebahagiaan yang paling besar yang diharapkan oleh setiap orang. Dia bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, ya kan? Rasanya akan hampa kalau kemudian seorang masuk surga dalam keadaan melihat orang yang dia kasihi, misalnya di dunia, ternyata milik orang lain, ya. Meskipun sama-sama surga, misalnya menjadi suami, menjadi istrinya fulan, begitu kan? Rasanya kurang sempurna dalam keadaan. Setiap orang yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam keduanya membawa zikroyat, membawa memori-memori, ya, ingatan-ingatan waktu mereka hidup di dunia. Dengan memori-memorinya, bahkan para ulama dengan ilmu mereka, ya. Ahlul jannah mereka masuk ke dalam surga, kalaupun dia adalah hafizul Quran, maka membawa Qurannya. Seluruh memorinya kembali mereka. Sehingga tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin untuk membuat hati daripada hamba-Nya ini merana. Orang-orang yang dia kasih di dunia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya insyaallah. Manasum min Allah jannah. Wallahu taala alam biswab. Nastaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.